Ada bencana, kita persembahkan dulu bersama New Metro. Korban dan tidak ganasnya peperangan. tiada lagi ketentraman. Oke, terima kasih buat semuanya.